Salam sejahtera pemirsa Budiman, baiknya jumpa kembali saudara di Dimensi Iman Kristiani. Acara yang melalui pelayanan media Antiochia Pama, kami rancang, kami kemas, kami siapkan khusus bagi saudara. Guna gali pertanyaan, cari jawaban, bangun pemahaman, perihal berbagai fenomena dalam keseharian kehidupan kekristenan kita. Saudara, mujizat Tuhan dan aku, itulah topik yang akan kita angkat dalam bincang-bincang kita di Dimensi Iman Kristiani hari ini. Dan untuk itu sudah hadir bersama kita kedua narasumber kita, Harry dan Leo. Shalom Harry. Shalom Bu Anies. Shalom Leo. Shalom Bu Anies. Saudara, kita akan kejar semua pertanyaan, kita akan gali semua jawaban. Dan untuk itu sudah hadir bersama kita, Pendeta Bikman Sirait. Shalom Pak Bikman. Shalom Anies. Sesuai Dimensi Iman Kristiani hari ini membicarakan soal mujizat. Sesuatu diskusi yang sangat, hangat, lalu sangat menimbulkan gairah karena semua orang sangat merindukannya, saudara. Maklum, fenomena-fenomena telah menunjukkan kepada kita bagaimana kebangunan dunia sulap misalnya, saudara, dan itu mempunyai daya tarik yang cukup oke. Celakanya, ini celakanya ya. Kemudian ketika kekristenan pun terjebak di tempat yang sama dan kita kembali kepada fenomena-fenomena seperti ini. Apakah mujizat masih ada? Saya akan menjawab ada, selama Tuhan mau. Tapi apakah mujizat seperti yang ada sekarang ini? Saya juga akan menjawab, sulit untuk memahaminya. Kalau betul itu dari Tuhan, ataupun kalau itu terjadi dalam kebenaran, karena mujizat yang terlalu digembar-gemborkan hebat itu ternyata tidak diikuti dengan perubahan moral, spiritual, yang seharusnya ada di balik semuanya. Apa itu? Nah, mari kita pikirkan dengan baik-baik. Namun sebelum lanjut, saudara, kita akan berdoa dulu dan kita minta Pak Leo untuk berdoa. Silakan. Ya. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam langit dan surga, yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, terima kasih untuk kesempatan pada saat ini kami hendak berdiskusi tentang mujizat yang dari Engkau atau aku. Pimpin diskusi ini agar semua dapat mengerti dan memahami tentang Engkau. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saudara yang kekasih, mari kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus. 1 Korintus pasal 12 ayat 9 dan 10. 1 Korintus pasal 12, 9 dan 10 demikian dikatakan firman Tuhan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat dan kepada yang lain dia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi dia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Kita dengan segera diajak untuk melihat pertama karunia datang dari roh. Roh mengkaruniakan kepada orang yang ada yang sudah percaya. Pakat talenta itu ada sejak kita lahir, menempel pada diri, tinggal sedini apa digali, dicari, ditemukan dan dikembangkan. Tapi kalau karunia ada ditambahkan oleh roh, tidak kepada semua orang, kepada siapa roh mau memberikannya, termasuk karunia berbuat mujizat tadi. Ya. Jadi di sini kita harus membedakan dulu. Tidak semua rasul kita catat melakukan hal yang luar biasa atau mujizat tadi gitu ya. Tetapi banyak rasul yang melakukan itu. Nah, ini yang kita mesti lihat. Nah, oleh karena itu Matias sebagai rasul saja tidak tercatat yang menggantikan Yudas, apa kemudian yang dilakukannya misalnya. Jadi kita melihat dulu secara utuh. Yang berikut, karunia yang diberikan oleh roh kepada tiap orang berdasarkan kerelaan roh karena kehidupan orang itu memperkenan Tuhan. Dan karunia tidak bersifat menetap, bakat atau talenta bersifat menetap. Karunia tidak. Kapan Tuhan mau berikan? Itu semua di dalam 2 Timotius pasal 4 ada satu case yang sangat menarik yang selalu membuat saya memperhatikan bagian ini. Pada waktu itu dikatakan bagaimana Paulus dalam perjalanannya, lalu kemudian dia menulis surat kepada Timotius supaya Timotius berhati-hati di dalam kehidupannya dan seterusnya. Lalu pada bagian yang terakhir di 2 Timotius pasal yang keempat ayat 20 Paulus menulis begini, Erastus tinggal di Korintus dan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Apa yang saya mau bicara? Paulus banyak sekali menyembuhkan orang, tetapi bukan karena Paulus bisa. Paulus banyak sekali menyembuhkan orang karena karunia Allah diberikan kepada dia. Tetapi karunia penyembuhan tidak menempel pada diri Paulus. Itu sebab kemudian ada anggota tim Paulus, ada anggota KKR Paulus, ada anggota pelayanan Paulus yang sakit, yaitu Trofimus, dan terpaksa ditinggalkan, tidak bisa melanjutkan perjalanan. Padahal Paulus jubahnya, sabut tangannya dipegang, katanya orang sembuh, saudara. Coba pikirkan ini. Nah, kita kembali memikirkan bagaimana kemudian di dalam bagian seperti ini supaya kita mendapat satu gambaran yang utuh bahwa mujizat itu jangan disalahgunakan. Jadi kalau ada orang mengklaim dirinya sebagai penyembuh, saya menjadi bingung. Katanya penyembuh itu cuma satu, Allah itu toh. Oh, ada karunia. Oke, tetapi kenapa kamu cari dia? Karena karunia tadi ingat tidak bersempat menetap, tetapi dalam rangka mewujudkan pelayanan. Tapi jago Pak, dia udah pasti Pak, tiap orang join sakit, dia memang terkenal dan begini. Ah, namanya itu dukun ada. Saya tidak mengerti kalau kemudian orang mengklaim dirinya di dalam hidup kependetaan, hal yang seperti itu. Saya menjadi sedikit kadang-kadang pikir-pikir, Alkitab saja tidak begitu kan begitu. Nah, karena itu menjadi lebih heran ketika rasul bekerja. Mereka menimbulkan kebangunan rohani yang utuh, sikap mental, moralitas. Orang Kristen dikenal baik dan luar biasa dalam berbudi luhur, berbudi pekerti. Tapi yang sekarang, Kristen, kita harus jujur ya. Bapak belur, amburadul kita. Kita juga mesti jujur dong, ada hal itu ya. Banyak yang mesti direkonstruksi, diperbaiki, ulang. Misalnya. Banyak tragedi-tragedi di dalam gereja, bahkan tragedi keuangan. Nah, jadi ini harus menjadi kejujuran kita untuk berani meneropong dan melihat kebenaran itu apa. Kembali kepada mujizat. Maka kita melihat sejak hal-hal spektakuler, misalnya yang dikerjakan Musa, tongkat jadi ular dengan tongkat membelah laut. Hal-hal yang spektakuler didoakan oleh Elia, ucapa musim kering mendadak hujan turun, kapak tenggelam bisa muncul, dan seterusnya. Maka ada terlalu banyak mujizat yang terjadi, sesuai yang kekasih, 5 roti, 2 ikan cukup 5.000 orang, lebih 12 bakul. Lalu 4.000 orang juga pernah diberi makan oleh Tuhan Yesus. Nah, maka di dalam bagian-bagian seperti itu kita sangat familiar dengan mujizat. Mujizat masih ada? Masih. Sampai kapan? Sampai kapan pun mau bagi. Tapi mujizat harus ada? Nanti dulu. Beda kan ya? Karena harus ada bukan kau yang menentukan, bukan aku yang menentukan. Terserah Tuhan mau kasih apa tidak. Orang beriman justru menunggu keputusan Tuhan. Orang yang memaksa Tuhan supaya berbuat itu bukan orang beriman. Jadi saya pikir ini penting untuk disadari secara baik-baik. Nah, jadi ini bagian kita, saudara. Kita akan terus berdiskusi tentang hal ini secara lengkap tentunya. Bagaimana menggali, menemukan hakikatnya. Begitu, Anis. Ya, terima kasih Pak Bikman, Harry, dan Leo. Dalam konteks diskusi ini saja, kita samakan dulu barangkali, kita batasi dulu barangkali apa yang kita maksudkan dengan mujizat. Karena buat sebagian orang, alam, jagat, raya, dan semesta ini saja sudah satu mujizat. Kelahiran seorang bayi itu sudah mujizat. Buat sebagian yang lain, musik indahnya Beethoven yang dia ciptakan dalam keterbatasan fisiknya itu satu mujizat. Mungkin kita batasi dulu bahwa mujizat ini adalah sesuatu yang supranatural sifatnya, yang tidak terjadi pada setiap orang. Walaupun bukannya tidak mungkin, nanti kita kembangkan lagi apa yang kita maksudkan dengan mujizat. Pak Bikman tadi katakan bahwa Tuhanlah kesembuhan. Artinya Tuhanlah yang berada di balik mujizat. Mungkin pertanyaannya buat kita, Tuhankah satu-satunya di balik mujizat? Atau kalau mujizat memang kita definisikan sebagai sesuatu yang supranatural, itu bisa juga terjadi dan bukan dilakukan oleh Tuhan. Harry, Leo, siapa yang mau lebih dulu? Mungkin saya dulu ya. Oke. Jadi sebenarnya pengertian mujizat dulu itu yang harus kita mengerti awalnya. Karena di dalam banyak pemahaman, mujizat itu sebenarnya sering terjadi atau jarang terjadi. Karena kalau sering terjadi dan berulang-ulang, orang akan cenderung bilang itu ada semacam permainan atau kita sebut itu sulap. Jadi mujizat itu harus spektakuler. Masalahnya ini dari Allah atau dari manusia, itulah yang harus kita cerna lebih dalam. Ada beberapa kejadian yang sering menjadi pandangan atau sering kita lihat lah di dalam satu KKR, ada satu hamba Tuhan. Tapi kita lihat juga mungkin dalam satu pemahaman yang menurut kita pemahamannya kurang benar, tapi dia menyembuhkan atau dia membuat satu mujizat dengan nama Tuhan, dan orang melihatnya itu sembuh kok, hasilnya kelihatan pakai nama Tuhan, terus apa salahnya gitu loh. Itu ya kadang-kadang buat sebagian kita, ini yang mana sih yang namanya mujizat ini seperti apa gitu, mujizat yang benar itu yang mana sih, nah itulah kurang lebih. Kalau menurut saya Bu Anies, apa yang tadi Pak Leo katakan, orang sebagian besar pada masa kini ini melihat apa yang dilakukan oleh hamba Tuhan si A atau si B di dalam suatu ibadah kebaktian KKR atau apa, selalu disertai dengan mujizat-mujizat, orang lumpuh, disuruh berdiri dan bisa berjalan. Bukankah itu sebuah fenomena bahwa itulah mujizat, dan siapa yang siapa yang menyangkal itu bukan mujizat, kan begitu kan. Tapi apa yang tadi hamba Tuhan tadi Pak Bigman katakan, bahwa tidak selalu bahwa sebuah karunia itu terus ada pada orang hamba Tuhan. Contoh tadi tim Paulus, ada salah satunya mereka harus ditinggal karena sakit. Nah, tidak serta-merta disembuhkan Tuhan, diberi karunia untuk sembuhkan. Tapi kalau kita lihat sekarang apa yang tadi Pak Leo katakan, wah itu sudah seperti sebuah dagangan. Setiap kali ada KKR mesti ada mujizat. Ada mujizat yang besar, banyak yang datang. Dan saya kira itu jadi sesuatu yang bertentangan dengan apa yang tadi hamba Tuhan katakan, firman Tuhan. Jadi saya lihat itu fenomena jadi dagangan, murahan seperti itu. Kira-kira artinya dalam itu. Konteks diskusi kita, batasan kita mengenai mujizat, mujizat itu memang terjadi, tapi kayak yang Pak Bigman katakan, itu seharusnya kan tidak menempel pada seseorang. Tidak harus selalu ada kan, begitu kan, itu sebuah karunia. Jadi malah timbul pertanyaan bagi saya. Toh itu terjadi, ini mujizat terjadi, memang bisa aja terjadi. Tapi ini dari siapa? Dari Tuhan atau dari siapa? Something yang sesuatu apa yang kita mesti diskusikan, saya pikir. Kalau itu memang supranatural dan bukan dari Tuhan, Pak Bigman, apa jawabannya buat kita? Leo, ada sesuatu yang mau dikatakan lebih dulu? Karena dalam beberapa hal, bukan beberapa, saya kira banyak hal, yang mujizat itu dijadikan ukuran untuk orang itu mulai percaya bahwa yang memberi mujizat ini adalah datangnya dari Tuhan. Dan itulah yang selalu menjadi ukuran, sehingga mujizat itu menjadi satu daya tarik, satu komoditi, satu produk yang bisa dijual. Nah, itulah yang kita perlu. Jadi terbagi. Ini sudah dua hal, paling tidak dua hal gitu ya. Yang pertama, faktanya mujizat itu terjadi dan berulang-ulang pula gitu ya, dilakukan oleh orang yang sama. Lalu jadi pertanyaannya, kenapa itu terjadi gitu kan, kalau memang itu bukan sesuatu yang menempel pada orang. Leo sudah beranjak lebih jauh kelihatannya, nanti kita akan kembali ke sana ya Leo ya. Mungkin yang pertama dulu Pak Bigman, satu-satu kita Yang pertama, kalau kita bicara mujizat, bisa gak setan bikin? Bisa. Sangat sederhana, jangan kita menduga-duga, kita menceritakan. Pada waktu Musa di tanah Mesir, maka keluarlah ahli sihir Mesir, dan mereka melemparkan tongkat mereka, jadi apa? Jadi ular. Tapi dari Tuhan, ya jelas tidak. Ya, orang Mesir tidak kenal Tuhan kok. Jadi mereka punya kekuatan, mereka melakukan sihir. Tetapi Tuhan juga bilang sama Musa, Musa lemparkan tongkatmu. Jadi ular, pertanyaannya, Musa tukang sihir enggak? Ya enggak. Orang juga kaget kok, si Musa bisa begitu. Si Musa pun kaget, kenapa dia bisa begitu? Karena memang bukan Musa. Itu Tuhan yang buat itu. Sementara di sana, memang mereka ahli sihir. Itu bedanya Musa dengan mereka. Musa dapat karunia, ahli sihir itu memang udah bakatnya itu. Artinya dia sudah latihan dan menjadi seperti itu. Dengan segera berbeda ya. Tetapi herannya, Musa yang gak latihan ini, yang gak bertapa, gak semedi, gak apa ini, ularnya lebih jago. Kenapa? Ditelan. Tuhan, bukan karena Tuhan kan itu. Ditelan tapi kan karena Tuhan. Padahal kalau lihat latihannya mah kurang nih, belum tentu satu hari ini. Gak makan, gak minum, kepala ke bawah, kaki ke atas misalnya ya. Belum makan sesajen ini dan itu dia. Nah, oleh karena itu kita dengan segera, dengan mata telanjang, dengan gampang, dengan mudah melihat. Musa membelah laut. Siapa yang suruh? Tuhan, bukan Musa berinisiatif. Kalau Musa memang jago, hebat, dia berinisiatif, dia tahu, dia jago. Tuhan yang suruh, dia belah. Tuhan ketok batu, Tuhan yang suruh, malah suruh ngomong sama batu, dia ketok saking dia kesel sama orang Israel. Keluar air, bukan Musa. Semua peristiwa dalam perjalanan padang gurun itu praktis tidak satu pun yang dilakukan Musa. Mm-hmm. Tuhan suruh ini lakukan jadi, Tuhan suruh ini lakukan jadi gitu ya. Yeah. Sampai Musa malah enggak punya alasan lagi untuk ribut sama Tuhan. Yeah. Kenapa ini dan begitu? Itu dulu prinsip pertama. Jadi setan bisa-bisa. Mm-hmm. Yeah. Nah, ini yang menjadi sangat penting. Nah, tetapi memang apa pertanyaan kedua tadi dalam nama Tuhan. Iya. Yeah. Ini gimana gitu? Mm-hmm. Tuhan seringkali membiarkan namanya dikamuflase. Ini mm-hmm. harus hati-hati lagi. Dalam Matius 7:21-23 itu bahkan dikatakan begini dalam ayat 22 ya. Pada hari terakhir banyak orang berseru padaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Yeah. Tapi herannya jawaban Tuhan, hanya kau pembuat kejahatan, aku tidak kenal kau. Yeah. Menyembuhkan atau bikin mujizat dalam nama Tuhan, kok Tuhan tak kenal? Yeah. Kan namanya dipakai. Rupa-rupanya orang itu mau menyembuhkan atau membuat mujizat untuk kepentingan pribadinya. Yeah. Nama Yesus dipakai sebagai mantra dan Yesus biarkan. Yeah. Kekuasaan namanya itu dipakai. Yeah. Tapi bukan karena Yesus merestui. Yeah. Kekacauan gereja. Mm-hmm. Setiap orang berdoa dalam nama Yesus terjadi sesuatu. Enggak mungkin lah Pak, orang dia dalam nama Yesus kok doanya. Yeah. Dalam nama Yesus kok mintanya. Nah, inilah kalau enggak baca Alkitab. Mm-hmm. Baca Alkitab. Yeah. Amat sangat luar biasa jelas itu ucapan Yesus. Yeah. Nah, jadi di dalam bagian seperti ini, orang bim salah bim abrakada abrakada, itu mantra bisa? Bisa. Yeah. Dalam nama Yesus bisa? Bisa. Dari Tuhan? Belum tentu. Yeah. Yeah. Belum tentu. Mm-hmm. Jadi Tuhan bisa membiarkan namanya dipakai. Iya. Nah, makanya jangan tertarik pada mujizat itu. Iya. Tapi kebenaran hidup orang itu yang kita bisa belajar teladani kan begitu. Iya, iya. Pak Bigman, saya masih tetap ingin balik ke apa yang Leo tadi katakan dan cukup menarik. Tapi sebelum kembali ke sana Pak, agar kita semua belajar dengan benar, Pak Bigman katakan bahwa karunia menyembuhkan itu bukan sesuatu yang menempel pada seseorang. Artinya itu diberikan pada saat dimana memang itu diperlukan untuk dilakukan. Tapi Pak Bigman, tentunya bukan wilayah kita juga ya untuk menghakimi ketika seseorang bisa lakukan berulang kali. Jadi ini yang menarik memang kalau kita pikirkan. Kalau Tuhan mau tiap hari 7 kali dalam seminggu, 30 kali dalam sebulan, 5 hari dalam setahun, emang kenapa? Mm-hmm. Kan begitu. Mm-hmm. Tetapi jangan bilang dia hebat, itu jadi repot. Mm-hmm. Masalahnya bukan Tuhan. Mm-hmm. Tuhan mau pakai kapan pun bisa. Yang problem kan klaim ini. Wah, buktinya Pak tiap hari dia dua orang sakit sembuh. Yesus sendiri. Berapa banyak dia pelayanan, apakah semua orang disembuhkan? Tidak, banyak orang disembuhkan kata Alkitab. Yeah. Bukan semua. Itu sebab kalau kita bikin flyer misalnya, yang datang yang sakit pasti sembuh. Maaf kalau saya kan bilang itu jadi penipuan. Yeah. Jadi biar Injil laku jual mujizat. Iya. Yes. Yeah. Tapi Her, yang Leo katakan tadi menarik sekali. Leo sempat ingatkan kita, bukankah mujizat dibuat untuk memenangkan mereka yang tidak percaya, kira-kira begitu. Mungkin melengkapi apa yang Leo katakan Pak Bigman, tidakkah Alkitab memang yang membuat perasa dan share mujizat, ya kan? Alkitab yang lebih dulu gitu kan mengajarkan kita mengenai mujizat. Kemudian kalau kita baca mengenai Tuhan Yesus, Her, rasanya gak berlebihan kalau kita simpulkan bahwa motivasi dari banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus mujizat, sebagian besar barangkali adalah mujizat. Bahkan murid-murid punya pamrih juga ternyata. Jadi bagaimana ini kan gitu ya. Simpel saja, 40 tahun perjalanan dari Mesir menuju pada apa namanya tanah perjanjian, adakah satu hari tanpa mujizat? Enggak ada. Kalau bukan mana, ya udah tiap pagi kan. Uh-huh. Itu kan mujizat. Uh-huh. Air pahit jadi bisa minum. Betul. Batu ngasih air. Betul. Burung puyuh mengantarkan diri. Mujizat. Betul. Pertanyaan saya gampang, Anis. Yeah. Apakah semua orang Israel sampai ke tanah perjanjian? Tidak. Sebagian besar yeah. mati di murkai Tuhan. Yeah. Jadi, apa kurang mujizat? Uh-huh. Elia, 450 Nabi Baal dibunuhnya. Uh-huh. Mujizat banyak yang dilakukannya. Mm-hmm. Apakah semua orang Israel kembali kepadanya? Iya. Yeah. Dia kecewa. Buat apa aku seperti ini? Yeah. Sampai dia pergi menjauh dari Tuhan. Dia bilang, percuma aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Mm-hmm. Dia bayangkan seperti Musa yang juga mimpin, tapi kok ya tidak sukses. Malah tidak sampai ke Israel, cuma sampai berhenti di gunung ini. Mm-hmm. Dia kecewa juga. Iya. Yeah. Buat apa? ternyata mujizat tidak mempertobatkan. Yeah. Tuhan janjikan 7.000 Israel yang sejati kepada Elia. Tapi yeah, sorry ya, yang 7.000 itu dari sekian ratus ribu atau 1 jutaan angka Israel yeah, pada waktu itu mungkin. Mm-hmm. Ya. Jadi ironis banget, persentasenya yeah, kecil sekali gitu kan. Mm-hmm. Nah, apa namanya 10% aja nggak nyampe gitu, mm-hmm, gitu kan, kira-kira cuma 1% tok gitu loh. Mm-hmm. Apaan gitu? Lompat ke Yesus. Mm-hmm. Yesus tiap hari jalan, hampir tiap hari ada aja kalau cerita yang kita baca mujizat. Saya mendramatisir nih, mm-hmm, bukan tiap hari sebetulnya. Saya dramatisir tiap hari. Pertanyaan saya, berapa pengikut Yesus? Gak banyak. Mm-hmm. Jangankan, mm-hmm, jangankan, jangankan, jangankan orang yang terima mujizat itu, muridnya aja bubar kok. Petrus balik kanan gerah. Ya banyak. Yudas malah menjual dia. Apa kurangnya mujizat? Mm-hmm. Jadi kalau kita bilang mujizat adalah alat pertobatan atau pintu pertobatan demi Tuhan yang hidup, jangan teruskan kebohongan ini. Mm-hmm. Mm-hmm. Pertobatan adalah karena kasih dan kuasa Allah. Tetapi yeah, Tuhan bisa pakai mujizat untuk orang bertobat. Yeah. Itu betul itu. Jadi saya adalah orang yang sangat menikmati, mm-hmm, soal bicara mujizat, bicara ini, bicara itu. Mm-hmm. Kalau dianggap nggak ada uang, toto gedebuk orang ngasih uang, itu mujizat. Wah, saya alami banyak banget itu. Mm-hmm. Tapi Pak Bimen begini, sekarang kan terlihat jadi ada seperti satu fenomena bahwa dengan mujizat yeah, mereka memberitakan Injil dan menyelamatkan banyak orang. Ada kesan seperti itu. Itu yang berkuasa hamba Tuhan yang seperti itu. Jawabannya sederhana. Yesus berkata apa? Banyak dipanggil, sedikit dipilih. Terserah kalian percaya apa enggak. Tapi yang dikatakan Harry ada kandungan kebenaran enggak, ya Pak? Betul-betul. Justru mm-hmm, jangan saya ngerti. Cuma maksudnya kan menjawab itu. Banyak dipanggil, sedikit dipilih. Yesus ngomong benar apa salah? Benar. Ya. Kalau Yesus ngomong benar, berarti banyak orang salah dong. Hmm. Sekarang buktinya banyak orang bertobat, banyak sekali kan gitu cerita nih. Hmm. Berarti Yesus salah. Berarti memang mereka datang untuk mujizat, tetapi belum tentu bertobat. Nah, 10 orang kusta, berapa yang sembuh? 10 sembuh. Iya, sembuh. Berapa yang kembali? Satu kembali. Yang masuk surga. Itu yang dicatat Alkitab. Hmm. Cuma orang asing ini yang beriman dan kembali, imanmu menyelamatkan. Kau yang 9 kemana itu? Dapat mujizat, dapat kesembuhan. Ya. Jadi ada kesan sekarang diputar balikan nih, gereja atau hamba Tuhan yang tidak disertai banyak mujizat ini tidak ada penyertaan Tuhan. Tapi sebaliknya yang datang banyak, kembali ada acara, banyak mujizat, justru itu yang dipakai oleh Tuhan. Sekaligus jadi pertanyaan terakhir mungkin Pak Bikman, lalu bagaimana kita bisa mengetahui, tentunya kita perlu mengenal mana mujizat yang dari Tuhan dan yang mana bukan dari ini, Tuhan. Ini sederhana. Baca Alkitab Matius 24, kitab Wahyu, Nabi palsu akan datang, Mesias-Mesias palsu itu akan datang, dan mereka akan membuat mujizat yang sangat besar, dan dunia akan mengikutinya. Banyak dipanggil, sedikit dipilih. Nabi palsu itu jelas dia adalah orang Kristen, tapi memalsukan semuanya untuk keuntungan diri dia, tapi daya pikirnya hebat. Bahkan digambarkan dalam kitab Wahyu itu yang orang mati pun bisa dibangkitkannya. Powerful banget ya. Api diturunkannya dari langit. Dalam sejarah Alkitab, api turun dari langit, itu yang lakukan Tuhan itu. Membakar Sodom Gomora, memakan korban daripada Elia, air-airnya, termasuk tanda yang diminta orang Farisi, turunkanlah api dari langit, itu the power of God. Tapi pada masa akhir Tuhan biarkan dilakukan siapa? Setan. Nah, jadi di dalam bagian seperti ini, banyak orang mengikuti Yesus, lebih banyak yang membunuhnya. Yesus gak pernah bicara banyak. Maka saya juga berpikir tadi kan, Yesus bilang banyak dipanggil, sedikit dipilih. Emang Yesus gak nafsu dalam tanda petik supaya banyak semuanya selamat? Kenapa mesti sedikit? Apalah susahnya bagi dia bilang banyak dipanggil, lebih banyak lagi diselamatkan. Mbok Yesus sekali-sekali berpikir positif misalnya kan. Kok kayaknya pesimistik amat kan gitu. Tetapi gak tau lah, aku sangat percaya pada Tuhan Yesus. Jadi kalau saya tidak terlalu pusing. Nah, cuman seperti saya bilang tadi, kalau saya menjual berita, membuat orang tertarik, mudah itu. Terakhir lagi, bagaimana mengenal itu dari setan apa bukan? Gampang itu. Setiap anak Tuhan yang peka pada pimpinan Tuhan tahu ini kebenaran apa tidak. Yang kedua, setiap anak Tuhan yang benar yang takut akan Tuhan, Dia tidak perlu pendeta bikmat sirah itu untuk doa kesembuhan. Tetapi kalau memang iman dia sedang lemah, dia sedang goncang, lalu telepon, boleh kita saling menguatkan. Ya. Itu tugas saya sebagai pendeta. Yang ketiga, emang kalau nggak ada mujizat kenapa? Mm-hmm. Nah, saya akan tutup dengan Fanny Crosby punya cerita. Mm-hmm. Dia buta, buta, sekali lagi buta. Sejak kanak-kanak, baby, ada orang malpraktek, ada sakit, malah buta. Dan kasih tahu buta seumur hidup. Tetapi dia menciptakan 8.000 lagu anak beribu sangat populer. Oh Tuhanku, betapa ku terheran, ya, apa ku berbahagia, ya kita ku dan seterusnya. Nah jadi pada waktu dia mengisahkan apa namanya lagu ku berbahagia dan teguh yang begitu strong pointnya padahal dia ciptain buta. Sudahkah yang terbaik ku berikan? Apa yang kurang dari dia? Tapi dia masih menggugat dirinya. Begitu hebat ya. Satu waktu di wawancara reporter ditanya gini, Fanny, kalau Tuhan memberimu satu kali lagi hidup, apa yang kau minta? Sudah tidak ada yang bisa membantah sejarah fakta hidup Fanny Crosby jadi berkat bagi banyak orang. Fanny mengatakan satu kalimat, jika aku boleh hidup lagi, satu yang ku minta pada Tuhan, biarlah aku dilahirkan tetap buta. Tetapi dicintainya dan mencintainya. Ini orang beriman. Dia nggak bilang aku minta mujizat Tuhan, dari kemarin juga dia bisa. Dan menurut saya layak dia menerima itu dengan apa yang dia lakukan. Tetapi dia tahu kecintaan Tuhan lebih dari semuanya. Saya nggak tahu anak Tuhan cinta mana. Kalau mujizat tentukan kamu dapat, kamu sembuh, kamu sehat, kamu dapat Tuhan. Semua kamu yang dapat. Entah apa yang bagian Tuhan. Tapi yang jelas kita mau Tuhan melakukan untuk kita. Padahal Kristen adalah apa yang kita lakukan untuk Tuhan sesudah Dia menyelamatkan. Saudara diberkati. Itu sebabnya tetap setia jelang setiap episode Dimensi Iman Kristiani yang memang kami siapkan khusus bagi saudara dengan harapan sudah dan senantiasa akan berkati kita semua. Kita syukur iman Kristen kita saudara, kita akhiri jumpa kita, kita minta pendeta Bikman Sirait pimpin kita. Apakah ada mujizat? Yes. Masih? Yes. Untuk apa? Itu menjadi persoalan. Biarkan Tuhan mengerjakannya untukmu kalau Dia mau, tapi bukan untuk kau cari. Tapi untuk kau tahu, Tuhan masih ada di hidup. Namun, kalau Dia membuat lompatan iman kepadamu lebih dan melewati mujizat, mengapa kau mencari itu? Jangan bodoh. Bijaksanalah. Biar Tuhan menolongmu dan Tuhan memimpinmu. Dan engkau yang melayani Tuhan, jangan memperjualbelikan itu. Saya bersyukur pada Tuhan yang memakai saya dengan banyak hal. Mujizat yang dialami, penyembuhan-penyembuhan, bagaimana saya berdoa. Uniknya, saat yang bersamaan, saya punya klip jantung dan harus dioperasi. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya mengalah. Apa banyak orang berterima kasih pada saya untuk apa yang dikerjakan, tapi saya akan berkata, no. Tuhan suruh saya. Dia kasih ke kamu, Dia tidak kasih ke saya. Kau dapat sembuh, aku tidak. Tetapi demi Tuhan yang hidup. Ketidaksembuhanku atau sakitku membuat aku jadi unik mengenal Dia. Dia baik pada aku. Dan saya mengerti, menikmati pergumulan Paulus yang juga sama. Dipakai menyembuhkan banyak orang, sendirinya sakit, minta tidak dikasih sembuh. Ini. Tiap orang akan hidup pada dirinya, biarlah jujur dalam imannya. Kita berdoa saudara. Saya minta Pak Heri itu tutup dalam doa. Ya, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pencerahan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami terus belajar sebagaimana Tuhan ingin kami menjadi dewasa di dalam iman Tuhan. Bukan tuntutan kami akan mujizat-mujizat Tuhan. Biarlah kami mengalaminya mujizat di dalam Tuhan ketika kami bergaul dekat dengan Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan kami menjadi saluran berkat mengadakan mujizat, biarlah itu terjadi Tuhan. Jikalau tidak Tuhan, kami tetap memberitakan Injil, karena itulah kebenaran Allah yang harus kami jalankan sebagaimana perintah Tuhan kepada kami. Tuhan, melalui firman-Mu, biarlah boleh membuka setiap mata rohani bagi anak-anak Tuhan, melihat mana yang benar, mana yang salah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu, biarlah menjadi berkat bagi banyak orang, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.